agar hatiku bahagia tiada berduka. Ku ingin hidupku seterang mentari yang rela menyinari jagat raya ini. Di dalam cinta jagat raya ini di dalam cinta.